yakhtalifu biikhtilafi ahwalil musalli. Undi ingkang luwih utama ingkang perlu dipun lambai dening misalnya imam kaitanipun kalian kondisi kaum muslimin sing wonten teng daerah mriki. Al afdal yakhtalifu biikhtilafi ahwalil musallin. Sing luwih utama yakhtalif berbeda-beda kelawan perbedaan keadaane wong-wong sing salat. Terus ningali kondisi sinten. Tiang-tiang sing pada traweh ngaten iki. Fa in kana minhum ihtimal litulil qiyam. Nek keadaane wong sing traweh niki kuat ngadegi dawa wong enom-enom misale kuat-kuat mentale siap fisike siap fal qiyam bi asri rakaatin wa salasi ba'daha monggo qiyam ramadan 10 rakaat ditambah telung rokangat sawise. Sebab niki wonge masyarakate bisa kuat ngadeg napa suwe niki sing lebih afdol niki sing lebih napa afdol kama kana nabi wa alaihi salatu wassalam. Kata singang dipun lambai dening Nabi alaihi salatu wasalam yusalli li nafsihi. Kaya dene Nabi alaihi salatu wasalam salat nggo awake dhewek sep tanpa jamaah fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan wa ghairihi lan seliyane bulan Ramadan wal afdal. Iki sing luwih napa? Utama. Sagede paham? Dinek jamaah niki kuat sehat-sehat nggih. Dadi misale ngadeg suwe nggih kuat sing diwaca niku atusan ayat serokangat maksudnya nggih. Kuat niki sing afdal nggih 13. Kepripun? Mboten ngaten. Terus niki kondisi-kondisi keadaan tiyang sing wong-wonge niku mampu dawa, sujude dawa, rukuke dawa. Iki cukup nggih sing napa sing dilampahi dening Nabi alaihi salatu wasalam pinten? 11, 13. Iki penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa in kan la yahtamiluna fal qiyam bi 20 raka'ah wal afdal. Nek kahanane masyarakat wong-wong sing salat iku mboten mampu suwe banget mboten kuat fal qiyam bi 20 raka'ah wal afdal 20 rakaat mangke tambah witir teluk misalnya niki sing luwih utama. Seperti dawa mboten kuat. Jadi mungkin surat-surat napa? Sing pendek-pendek. Wa huwa alladhi ya'malu bihi aktsarul muslimin. Lah niki sing kathah-kathahe dilambai dening kaum muslimin. Keumuman kaum muslimin selikur rolikur ya. Ya pinten? Telulikur ya. Telulikur apa selikur? Telulikur. Rong puluh. Loro. Nanti ping 10 ngaten nggih. Terus mangke pitire pinten? Telu. Kondisi masyarakat kaya niki keadaane iki Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mari penjelasan iki sing lebih afdal. Fa innahu wasat bainal 'ashri wal 40. Mongko satemene 20 rakaat kowe mau tengah-tengah antarane 10 lan 40. Sebonten sing berpendapat salat tarawih 40 rakaat, maka tambah itu. Nah, niki tengah-tengah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mari jelas wa in qama bi 40 wa ghairiha jazakallah. Jadi umpamane wonten tiyang tarawih imame niki milih rakaat 40 rakaat. Wa ghairiha lan liyane jazakallah. Sehingga yang niku nambah kenging. Jaza dalik wala yukrahu syai'un min dalik lan ora dimakruhake sehingga gue mau waqad nassa ala dalik ghair wahidin minal a'immah lan teman-teman wis nyebutaken perkara niki ora mung ulama siji sekang para ulama ka Ahmad wa ghairi kadene Imam Ahmad lan liya-liya. Waman dhanna Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah maring penjelasan salah jibut waman dhanna lan sapa wonge sing duwe penyana anna qiyam ramadan satemene qiyam ramadan tarawih fihi adad muaqqat anin nabi jumlah rakaat wis ditentukaken secara khusus dening nabi la yuzadu wa la yunqasu minhu ora kena ditambah ora kena dikurangi berarti kudu 11 kudu 13 Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah nyebutaken faqad akhta'a monggo teman-teman dheweke keliru faqad akhta'a monggo teman-teman dheweke keliru apa maknanya Syekhul Islam termasuk ulama ingkang berpendapat pilih sholat tarawih rakaat pinten umbir ajeng mendet sing niki niki sesuaikan kalian apa kondisi tiang-tiang sing sami napa ngelakoni sholat kondisi tiang kondisi masyarakat. Walaupun mereka memang wonten ijtihad ulama ingkang nyebutaken salat tarawih niki boten kenging luwih sekang 11, boten kenging luwih sekang 13. Paling akeh 13. Iki termasuk pendapat Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nggih, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah nulis kitab judulnya niku Qiyam Ramadan. Tengriku Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah nyebutaken tiang traweh niku mboten kenging luwih sekang 11 utawa 13. Nggih, niki pancen praktek ingkang nate dipunlampahi dening Nabi alaihi salatu wasalam, cuman kados sing disebutaken dening ulama-ulama niku nek bisa dawa kaya dene dawane sinten. Nabi paling mboten nggih mirip lah. Mun mboten persis. Bukse nek rokaat sithik ya sing napa? Sing napa? Nek jeneng kula jenengan milih rokaat sithik suratane sing cendet-cendet. Iki soal sah-sah insyaallah. Lah nek soal sah-sah ya asal niku wajibe salat rukun-rukune salat niki dipun penuhi niki mboten berarti mboten sah ning nek kula njenengan badhe mendhet sing afdol niku nggih iki ampun kelalen nggih momen yang ngangge rokangat sing akeh niki tetep tumaknina ampun kebut-kebutan nggih ampun kebut-kebutan terus malih perkara-perkara sing perlu dihindari. Ini ampun ditambahi ngangge bid'ah-bid'ah. Lagi ampun ditambahi ngangge bid'ah-bid'ah. Al-Khalifatul Ula Umar Ibn Al-Khattab. Sina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala. Terus apa? Nah, niku nyuwun sewu, teknik diganti nggih nambahi kawaning suratan. Top. Diguang bid'ah-bid'ah nggih. Sebab mboten mungkin bahasa-bahasa Al-Khalifatul Ula Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Al-Khalifatu Sani Abu Bakar As-Siddiq. Niki mboten mungkin nonton teng zaman Nabi. Lha Abu Bakar urung dadi khalifah. Lah niki nggih mboten mungkin nonton teng zamane Abu Bakar, zamane Umar, zamane Utsman, zamane Ali. Niki zaman-zaman pun suwe. Lah niku dibuang. Nggih. Ditambahilah suratane ajek-ajek bae. Sing biasa kul kualo diganti napa waduha napa ini soal masalah kalian nganggo apa sing lagi misalnya oh, patang rokangat mandek patang rokangat mandek nggo main aja kalian sakit nih dibuang nih kune nggih terus napa diganti nggih ini suratan aja kulhu terus rokat kedua misalnya ingatan hah? Pribun? Wagu napa aneh? Lho kok wagu ke pribun? Nah ini sedikit patang rokangat istirahat sedela ulama mari penjelasan buat nonton dikir-dikir khusus saksamunipun rokangat patang rokangat istirahat niki mboten nonton dikir-dikir khusus. Niki mboten nonton ucapan-ucapan mawon nggih, al khalifatul ula, al khalifatus saniya, al khalifatus salisa, al khalifatur rabi'ah, Ali bin Abi Thalib. Terus nonton selawat niki, mboten nonton dikir-dikir khusus mboten nonton. Ulama maringi penjelasan nek niki dilakoni bid'ah. Bid'ah. Lah niku dibuang bid'ahe. Paham? Niki dilebok nangge nambahin napa suratan niku barokah so. Lagi niku mboten nonton nggih makane sing akhir tuh ngene banget nami ini cepet banget mboten nonton dikir-dikir khusus mboten nonton doa-doa khusus. Hasil niki masalah salat tarawih. Masalah salat tarawih. Kita tingali masyaallah hadirin barakallahu fikum. Kaitanipun kalian qiyamul lail secara umum. Kados ingkang sampun kita sebutaken, pilih qiyamul lail niki nggadahi kemuliaan-kemuliaan, nggadahi pinten-pinten keutamaan. Qiyamul lail nggih secara umum nek niki bawakan qiyamul Ramadan. Qiyamul lail secara umum niki saged dipun lampahi fi awwalil lail, fi wasati wa fi akhirih. Salatul lail niki saged dipun lampahi teng awal wengi, dadi padha isa langsung. Teng tengah-tengah, setengah wengi. Iki jam 1 jam 12 misale. Lan ugi teng akhir wengi. Niki sedaya dipun lampahi dening Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu kata sing dipun sebutaken dening sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala ma kunna nasya'an nara Rasulullah fil laili musalliyan illa ra'ayna wa la nasya'an narahu na'iman illa ra'ayna. Jadi Nabi sallallahu niku nalikane dipun tingali dening Anas bin Malik, Nabi kadang sarene niku kasih mangke qiyamul lail wengi, kadang qiyamul lail kasih terus sare lan sanesen. Niki buktikaken bilih qiyamul lail niki saged dilampahi sederenge dilem Arisa ada mangke bar tilem teng tengah wengi misalnya utawa durung tilem dereng tilem ning tengah wengi utawi sak samunipun tilem misalnya teng sepersilining wengi niki sedaya kenging. Ananging ingkang paling dianjurakan qiyamul lail niki fis sulusil akhir. Fis sulusi al akhir sepertelunging wengi sing terakhir. Sebab waktu niki waktu ingkang gadai kemuliaan. Nggih, waktu ingkang gadai napa? Kemuliaan. Allah azza wa jalla mudun maring langit dunia saben-saben sepertelune wengi sing terakhir. Nah, tengriku mangke sinten sing nyuwun dikabulaken dening Allah? Sinten sing nyuwun pangapunten dingapun diparingi pangapunten dening sinten? Allah azza wa jalla. Aqrabu ma yakunu rabb minal abdi fi jawfil lail al akhir. Sing paling cedeke pangeran maring hambane iku teng jawf al lail akhir. Tekse pengi terakhir. Fa in istata'ta nek seliramu mampu antakuna mimman yadhkurullah fi tilka saat. Seliramu dadi wong sing saat-saat sepertelune wengi terakhir zikrullah. Nggih nangi salat, nangi doa, nangi iki. Fakun monggo dadi asiro. Niki pengendikan ku Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi SAW mungkin ada nyebutakan inna ahabbas siyam ilallah siyamu Daud. Puasa sing paling disenengi dening Allah niki puasane Nabi Daud. Wa ahabbus shalah ilallah azza wa jalla shalatu Daud. Salat sing paling disenengi dening Allah salate Nabi Daud. Gambarane pripun? Kana yanamu nisful lail. Nabi Daud sare sepertengah wengi. Wa yaqumu sulusah. Lan Nabi Daud napa? Salat sepertelune wengi. Wa yanamu sudusah. Lan Nabi Daud sare sepertengah wengi. Jadi bar salat wonten apa nih? Sare nih. Saya dipahami? Niki salat salatnya Nabi Daud. Jadi bar salat mangke wonten apa? Sare. Lan niki ugi dipun lampahi dening Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam nglambai sing kaya niki. Nglambai cara salate Nabi Daud. Wonten perkara-perkara penting ingkang perlu dipun lampahi dening tiang-tiang ingkang badhe nglampahi qiyamul lail. Utawi istilah sanese malih adab-adab qiyamul lail. Adab-adab qiyamul lail. Di antara adab-adab qiyamul lail tiang ingkang badhe nglampahi qiyamul lail, tiang ingkang badhe nglampahi qiyamul lail niki perlu persiapan. Perlu napa? Persiapan. Persiapan-persiapan niki supados mangke saged bantu. Saged nggih ngentrengaken dheweke qiyamul lail. Wonten pinten-pinten perkara ingkang ndadosaken tiang nglakoni qiyamul lail dadi enteng. Napa diantarane? Naumul qailulah. Jadi awan niki sarik turu. Walaupun sedih lah. Niki sing dijenengi napa? Kailulah. Lagi misalnya ampun setengah rolas. Duhur, mungkin sedurunge duhur sare, mungkin bar duhur sare. Niki mangke saged bantu nggih gampangaken apa? Tangi wengi. Nggih. Terus? Terus ya? Sebab lagi kailulah niku mboten perlu sedina. Sedihlah. Sesaat-sesaat istirahat saat. Niki saged nggih bantu napa? Wengi niki mangke gampang tangine. Pertama. Ingat nomor kali supados kula jenengan niku gampang tangi qiyamul lail tarku as-sahar fi ghairi maslah syar'iyyah ninggalaken begadang napa lha napa sih melek wengi napa jenenge lagi begadang lagi melek nganti wengi jenenge napa wonten bahasa sanese lek-lekan lagi bos iki bahasa Indonesia ini begadang nggih nggih ninggalaken lek-lekan fi ghairi maslahatin syar'iyyatin sing niku mboten nonton maslahah secara syar'i mboten nonton maslahat e jabah kula njenengan mungkin rapat nganti kewengen mung niki urusane rapat sing niki maslahat kebagusan ya butuh masalah dan niki mboten nonton apa-apa tulanan HP napa mali minum-minuman mungkin njenengan nonton bal teng TV mungkin obrol-obrol kali kanca-kancane ngopi-ngopi medang tanpa maslahah syar'iyyah iki perkara sing dimakruhaken napa male nek sing dilakoni niku haram nggih hal-hal sing niku mboten ten manfaate mboten ten maslahat syar'iyyah niki dilarang makruh napa ngobrol-ngobrol sawise Isa. Illa limaslahatin syar'iyyatin. Kejaba krono maslahat sing sifatnya apa? Syar'i. Lagi kula jenengan begadang, nanti wengi, lek-lekan, ngaji. Pengajiane wengi. Nanti jam 10 misalnya. Mungkin baru jam 10, mungkin ngobrol masalah apa sing apik-apik. Nanti wengi jam 11 nembe sare misalnya. Masalah nama betul masalah? Boten. Dong. Bar ngaji mungkin medang ngobrol sing apik-apik. Lho ngobrol sing apik-apik kok masalah? Bahasane perhatikan iki. Ngobrol sing apik-apik. Nggih mungkin ngrembug dakwah, mungkin ngrembug napa? Kebagusan. Maslahat syar'iyyah. Labas api. Nek niku ngobrol ngalor idul sing ora genah. Napa malih dolanan remi? Dolanan catur, dolanan kaplet. Napa balik ngaku duit? Betah ya? Haram sing ini. Mboten mung makruh. Nggih. Nggih termasuk seniki sing paling menggoda mengganggu HP. Nggih internetan apa ngapel lan sanese sing mboten nonton maslahat. Mboten nonton apa nih? Maslahat mung dolanan mung napa niku? Dolanan lah. Nggih. Nggih napa malih nek niku wonten unsur-unsur sing dideleng-deleng porno. Sing dideleng niku mboten ten maslahate. Ah niki tambah parah malih. Nah niku dihindari. Dadi nek wis ora nasara ya turu. Nek sing mboten ten acara sing maslahat nggih. Nggih mun apa? Turu kasih. Nggih, atus pak rahmat niki. Terus nggih. Yeah. kan guys, oke bar sholat isya, bangsul, kontur, dahar, ya bersih bersih awak lah, napa sikatan, napa napa mungkin, terus bariku pun sarik, makanya jam siji ya setangi, ah, keberapaan? Angger wis tangi ora bisa turu main, tapi sakit dimanfaatkan gaya tilawatil Quran, gaya zikir, gaya qiyamul lail, kan ngaten ya? Maksud hikmahnya kayak ini kubang tua. Main dari akhir huling ibadah. Nek sing nom-nom boten bisa. Nek wis turu angel tangi nek ya. Nek kubang tua, niku diantara hikmahnya. Gampang nguyu. Gitu kan? Orang lat suwe makanya nguyu. Nanti ku hikmahnya. Main dari pada ibadah. Ini gak birang-birang. Nguyu-nguyu dok. Karena itu orang bisa turu nyetel TV. La haula wala quwata illa billah. Lah bana pengajian jam 3 jam 4 misale ngene niku nggih jam 1. Sing di setel niku napa? Bal mending. Lah nek sing di setel porno wis kaki-kaki wis mati. Lah wis mati terus hiburan terus. Lagi diteleng hiburan nek. Eh, lah niki sayang, waktu dibuang-buang, wis tua, wis kaki-kaki, wis arep mati. Iki bahkan wis mriyang-mriyang kaya niku gitu sih. Iku mau. Ya, niki ditinggalaken begadang nggih, melek wengi, tinggalaken. Termasuk perkara ingkang saged gampangaken tiang niku nglampahi qiyamul lail niku nek wong niku pancen napa niku nggunakaken fasilitas-fasilitas turu sing enak, sing empuk, sing niki angel tangine ya nganggo sing nganggone niku sing aja kepenaken. Tegese niku sing mandan blender napa-napa. Dadi menajen apa? Ketaneken. Nggih. Lah iki bertentangan karo bakul kasur iki. Nggih, tegese niku mungkin nggih sebagian kula njenengan nek nganggo kasur piye angler. Tangi-tangi kepenak nyaman. Diaseni malih nggih. Nah niki diupayakan men bisa tangi ya aja nganggu sing niku. Sebab apa? Sebab tujuannya niku men bisa napa? Men bisa tangi. Nggih Nabi alaihi salatu wasalam ing dalam riwayat-riwayat niku dipun sebutaken. Niku bekas-bekas lupuh napa-napa. Niku nepak. Nggih tengkulite tepak. Iki pancen Nabi niku sarane niku mangke nggih kiye mulai sih nggih. Benten kali kula njenengan sarane niku main puas. Dadi ora mikir ngombengi tangi mboten. Niki nek misale kula njenengan niku termasuk modele wong sing nek turu manggo sing enak-enak, empuk-empuk fasilitas sing nyaman niki ndadekaken angel tangine. Paham? Lagi nggunakaken sing sing liyane men bisa napa tangi kulat iki kan lu sing kula aturaken apa nek dadi kok dene njenengan nganggo kasur apa mbawang tangian ya ora salah lagi tangian lu mau nganggo kasur apa mawon tetep tangi mangke iki kan wong-wong sing mungkin angel tangi nek nek ngangge fasilitas-fasilitas sing nyaman lah nggih gunakaken sing ora patian apa men di sana apa? Tangi. Terus malih nggih. Yang ingkang badhe nglampahi qiyamul lail niki sederenge sare niat. Sederenge sare niki mbun apa? punya. Ini kula jenengan kan pancuran orang niat deh. Lah nek orang niat, lah mbok tangi ya. Ya ukur mau yutok wau. Ini terus mapan malih. Ini wong pancen orang niat. Diniati, diniati. Dingen-ngen, ngerti niku nggih? Dingen-ngen ngor tangi ngelakuin apa? Kiamulai. Ayan, ayan wia inda naumih al-kiam. Niat nalikane arep turu, niat napa? Kiam mulai. Di bersutakan riwayat Abu Darda, saking Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, man ata ila firashihi wa huwa yanwi ayyakuma fayusalli minal lail, sabawonge sing nekani kasure se badhe napa dilem sare wa huwa yanwi angkahanan dheweke niat ayyakuma niat engko tangi menyat fayusalli minal lail, tangi menyat terus salat lail. Nggih, niki penting niat. Wong pancen ora niat sih kadang-kadang sih nggih. Mboten duwe niat blas arep ya mulai lah. Nggih, angel. Lah mbok tangi ya nggih tetep napa? Melek tok. Deleng jam pira? Oh, isih jam 3. Urung setengah 5. Isih jam 3. Lah niki kan dongé kan kesempatan. Oh, nggih isih jam 3 niat. Pancen niat sih. Dene tiyang sing mboten niat. Nggih mboten. Ukur deleng jam tok. Krungu Pak Rohman Abu Kendong. Oke, niki biasa Abu Kendong niki. Ku gawe wong kan pada acut. Acut jam 3 tong tok Pak. Nembe jam 3 kayak Pak Rohman nembe Abu Kendong. Terus nak mau masen ora niat. Berarti niat niki napa? Penting. Diniati. Pengendikanipun Nabi alaihi salatu wasalam, sapa wonge sing mapan turu nangkahanan dheweke niat arep menyat terus mangke salat lain. Fa ghalabathu ainuhu hatta yusbiha. Mripate niki ngalahaken dheweke. Maksudnya napa? Mungkin sebab keselen, mungkin sebab napa? Bablas ora tangi. Ning mau mun apa? Pun niat. Ati subuh nembe tangi. Berarti pun boten angsal kesempatan ke mulai ya. Pengendikan ibu Nabi alaihi salatu wassalam, kutibalahu manawa, kutibalahu manawa, ditulis godeweke apa sing diniati. Berarti buatan kiamulail ini gak angsal ganjaran apa? Kiamulail sebab bukti niati arep tangi arep sholat. Niati baik. Lagi, ning serius, jenengan tadi niat. Jadi umpama ni tangi, ni tetap dia mulai. Ini mung niat tok betul jadi. Macam niat tok, ning konek tangi temenan ora menyat. Gini, ini ku ora bener niat, sebab. Gini kan kadang-kadang ini ku enggak sebab fisik sing kurang fit, sebab keselen, mungkin sebab faktor napa, akhirnya bablas nganti napa, subuh. Kutiba lahu manawa, ditulis go dheweke apa sing di niati. Wa kana naumuhu sedekah alai, turune wong niki bernilai sedekah. Sedekah alaihi min rabbih, sedekah go wong kowe mau sekang pangerane. Itu rusine niki ibadah. Turu singgah ini kita turun apa? Ibadah. Turu be uli ganjaran coba. Nek turune wong sing nonton TV terus bablas. Aki nonton TV niki, gak? Tengar TV terus bablas turu. Kira-kira niat buat ngom dia mulai. Ya ngelah wong aki nonton TV masa niat dia mulai. Saking ngantuknya akhirnya turu bablas. Ini boten bernilai apa? Sodako. Boten bernilai apa? Sodako. Penting ya, niat ini ya. Jadi turune tiang singa ini bernilai apa? Sodako. Ibadah. Ganjaran. Ganjaran. Lagi wong singa ini turune bi ganjaran apa meminat melekeng. Oh, nggih. Termasuk perkara ingkang saged nggih bantu kula njenengan nglampahi qiyamul lail, ayyanama ala wudu. Ayyanama ala wudu'in. Turut nang kahanan wudu. Nggih, termasuk hadyun Nabi alaihi salatu wassalam iki nek badhe sare napa? Ini kadang-kadang bebah niki. Arep turu wudu niki bebah ge adem nampan apa nang. Nggih, terus napa malih? Ayyanama ala syiqqihil aiman. Turu miring nengen. Turu miring nengen. Turuk miring nengen. Wonten faedah ingkang dipun sebutaken. Niki gampang tangi nek turu miring nengen. Nek turu miring niwe, nggo turu enak. Secara kesehatan niki nek kepengin turune angkler. Turune niku enak. Anteng niku miring niwe. Miring ini, ini secara atibak, anjuran-anjuran para dokter, niku, walaupun anjuran-anjuran para dokter, niku nek turu sing bagus, niku turu miring, iwe, likamali roh supaya istirahatnya sempurna, supaya istirahatnya apa? Sempurna. Dene Nabi kita Muhammad SAW anjurane kan turu miring nengen. Iki diantara faedah manfaat di ati. Iki mangke bisa tangi dia mulai lan sanes nggih. Nggih, kula alam. Niki wonten sing nyebutaken ngaten. Tiang ingkang khawatir boten saged tangi wengi. Niki witir sedurunge turu. Ini jenengan niku modele angel tangi wengi. Niku ampun terus menyanyiakan qiyamul lail. Qiyamul lail niku wau kan pun disebutaken mulai pada Isya. Kangge awalul lail. Lah nggih durung turu nggih kangge ngapa? Qiyamul lail. Lah nggih arep turu witirin kata niku. Nek arep turu witirin niki tumrape sinten? Wong sing angel tangi. Niki witir sedurunge turu. Dene engko misale melek salat masyaa. Salat menurut apa sing dheweke kersakaken. Ki arep pirang rakaat mangga. Salatul laili masna. Summa lam yukarrir al-witra. Ning aja baleni witir sebab la witroni fi laila. Pengertian Ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam orang ana witir rong pimpin rong napa rong ambalan ngoten niku. Sewengi orang ana witir ping indo. Witir niku mung bisa. Dadi umumane wong niku wae mumpun witir awale sedherenge sare make tangi. Niki cukup napa? Salat masyaa. Apa sing di karepaken? Ajeng kepenginan 6, ajeng kepenginan 8, mangga. Ajeng lebih sekeng riku, sebagian ulama nyebutakan kenging, lembok kepengin satu serokangat, mangga. Nek menurut pendapat sebagian ulama, wow, kenging. Kata nih. Walaupun nonton sebagian ulama sih, ora bisa. Kudune paling akeh, telulas. Kata nih, oke. Okay. Iwal hasil ini masalah khilafau. kata singa sama kita sebutkan. Anten perkara sana semale. Ayyadzkurallah inda naumi. Jadi nalikane arep turu iki zikir. Nggih maca kul huwallahu ahad, maca kul a'udzu falaq, kul a'udzu binnas, ayat kursi, doa turu. Nggih. Maca rong ayat akhir surah Al-Baqarah. Nggih. Kul ya ayyuhal kafirun. Wonten riwayat ingkang nyebutaken ngaten. Nggih, maca doa bismikallahumma amutu wa ahya. Lan pinten-pinten fikir-fikir sanes. Ingkang dipun sebutaken ing dalam sunnah. Nggih, di antarane maca tasbih, maca tahmid, maca takbir. Niki termasuk zikir-zikir ingkang dipun anjuraken. Perkara sana semalih ingkang saged ngebantu tiang supados gampang ngelampai qiyamul lail. Ayam sahan naum an wajhi idha staiqadha wa yadkurullaha wa yatawadda. Terus nalikan itu yang sare niki tangi niki ngusap wajahe terus zikrullah wudu. Zikir ingkang dipun anjuraken ing dalam napa syariat napa tunggal tangi turu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Okay. Terus dheweke napa? Wudu. Nggih, dheweke napa? Wudu. Ini termasuk perkara ingkang saged nggih bantu. Nggih bantu. Tiang ngamalaken qiyamul lail. Termasuk perkara ingkang dipunajuraken nalikane tiang badhe ngamalaken qiyamul lail siwakan. Karena Nabi alaihi salatu wasalam idza qoma minal lail, Nabi alaihi salatu wasalam nalikane tangi wengi tangi wengi wa fi riwayatin liyatahajjada tangi wengi arep nglakoni napa tahajud iku Nabi siwakan tangi langsung napa siwakan ya tasawwat Nabi alaihi salatu wasalam siwakan lan dipun sebutaken riwayat Nabi alaihi salatu wasalam nalikane ngelampai salatul lail rok atain ni, rok atain, terus rampung, niki disiwakan malih. Rong rokangan, siwakan. Rong rokangan, siwakan. Yata sewat likul li rok atain. Siwak niku kayu arok ni. Kayu arok. Dalam? Sikat untuk, di mangga ning revie kan, boleh balik mereka. Nek siwakan kan penak ni. Kita sewa. Termasuk adab tiang lambai qiyamul lail diawali qiyamul lail niki kelawan rong rokaat sing ringan. Nggih. Diawali rong rokaat sing enteng, sing ringan. Sing mboten dawa-dawa. Kata sing dipun sebutaken dening Aisyah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu idza qama minal lail falyaftah salatahu bi raqataini khafifataini. Nabi alaihi salatu wasallam ngendika nalikane salah sine kowe kabeh qiyamul lail buka salate kelawan rong rokangat sing loro-lorone endah. Lan iki dipun sebutaken dening Aisyah ugi Nabi alaihi salatu wasalam nalikane buka salat lail mulai salat lail niku kelawan rong rokangat sing ringan. Nggih, sing ringan. Nggih, niki pinten-pinten perkara ingkang hubunganipun kalian qiyamul lail. Nek saged jenengan dawakaken kiyang mulai. Ning ampun ngantos terus berat-beratakan maring awak dhewe. Mosok niki ngejar-ngejar kiyang mulai dawa banget, akhirnya ngenjang mboten saged aktivitas. Priyang gara-gara kiyang mulai dipaksa-paksa. Mangke sepisan niki ngenjang mboten malih. Sebab napa? Mungkin meriang ya. Das khairul umur adwa muha wa in qalla. Seapik-apik yang perkara niku sing bisa rutin senajan sedidik. Ini dengan sakit kiam mulail saben bengi walaupun mungkin mung pirang rokangan. Niki lebih bagus tenimbang kiam mulail nutup. Ini ngajang buatan kiam mulail malik. Niki termasuk cacat, aib gitu yang niki. Sebab nabah khairul umur adwa muha wa in qalla. Saapik-apik yang perkara niku sing rutin walaupun sedidik. Ribut ngerti? Sonten pun trawe. Pun witir. Dalune kenging mboten salat. Ulalam pendapat ulama wonten sinyebutaken kenging. Salat mutlak. Ampun witir mangke. Nggih kiye mulai lho ngomongi salat. Guys, sebagian ulama nyebutaken kenging. Sebagian ulama nyebutaken kenging. Nah, misalnya dengan tangi wudu baru wudu salat. Kenging mboten masalah. Ning ampun witir sebab mboten nonton witir, mboten nonton witir loro nang wengi siji. Kenging jenengan sol jagom solate. Kenging nggih. Nggih, tegese niku kiamulail kenging karo jagom. Mboten mung kiamulail jenengan salat witir napa? Salat-salat napa niku? Rawatib. Nggih, salat sunat niki kenging kangge napa? Lungguh. Digabung iki saged. Antara lungguh karo napa? Ngadeg. Lungguh baca-baca-baca make kurang sithik menyat. Terus Allah Akbar ruku. Menyat malih. Sami Allahu liman hamidah sujud dan seterusnya make jagung malih. Maca sing gawa. Maka menyat malih nek arep ruku jagong terus nggih kan. Wonten kiluasan. Nggih wonten apa? Kiluasan. Tarawih niki bagian saking qiyamul lail. Nek qiyamul lail teng bulan Ramadan niki dijenengi tarawih. Utawi qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan utawi tarawih niki enggak ada keistimewaan alikane jamaah. Dene salatul lail biasa niki mboten disyariataken berjamaah terus-terusan. Tempo-tempo. Kadang-kadang kene. Lan nggih qiyamul lail teng bulan Ramadan niki dijenengi tarawih. Kaya kenapa kok dijenengi tarawih? Sebab nalikane patang rokangan sing diwaca dawa nasab istirahat. Nggih. Aisyah radhiyallahu taala anha mari kita jelasan waca takon bagus e salate Nabi. Wa la tas'al an husnihin. Wajah takon bagusnya solatnya Nabi. Nalikannya Aisyah radhiyallahu anha jelasakan terawih apa qiyamul lail Nabi. Nalikannya Aisyah radhiyallahu anha jelasakan qiyamul lail sinten Nabi. Patang rokangat, terus telung rokangat. Nah ini sing didalekaken dalil. Patang rokangat ngaso. Patang rokangat ngaso. Maka telung rokangat. Ulama ing dalam masalah patang rokangat, telung rokangat, khilaf. Napa niku patang rokat langsung salam? Napa rong rokangat, niki dijenengi patang rokangat? Wallah alam, Al-Albani rahmallahu nyebutakan sing niki kanging, sing niki. Sebagian ulama nyebutakan sing paling apik loro-loro. Sebab lebih enteng, lebih enak, lebih nyaman, lebih... Napa ya? Gobong tua atau pamali gaya nak nanti papat langsung dawa misalnya kan lah mulane lorok lorok. Eh lan iki sesuai kalian hadis Nabi alaihi salatu wasalam salatul laili masna masna salat wengi lorok dene tiang niki ajeng kiam mulail rokangate sekalian siji tekan bolu kami. Imam ya orang bingung. Nek orang kelalet. Kami. Ananging ulama ugi ngemutaken. Nek jenengan dari imam. Iku ampun praktek nasi jitakan bulu langsung. Makmuman iku lho sing ora kuat. Ya dengan wong nom kuat. Wajahane saged dawa-dawa. Nggih. Lah sing makmum kaki-kaki gawa. Napa niku wau salat tarawih bolung rokangat langsung saben serokangat setengah jam bolu patang jam we. Orang usah patang orang usah setengah jam 10 menitan we, orang kuat kayaknya kayak. Saben rokangat 10 menit berarti ping bolu pinten satu swidap menit rong jam setengah. Wolu-wolu menit. Nggih, boten kuat. Nggih, sing langsung setruk. Dene sing apik niku imam, imam niki deleng keadaan sinten. Aja nganti imamin jenengan nganjang bubar. Lagi gara-gara imame nggih, wong niku lebeh traweh. Iki akibat saking kesalahan imam, wong niku dadi bubar apa? Traweh. Wis suarane ora enak. Dadi kok suene pol, ngeruku etawa, sujud etawa, akhirnya wong niku pada melayu. Niki fitnah. Niki termasuk apa? Fitnah. Iki dadi imam niku pancen kudu bisa napa? Ngemong. Ning nguling ngemong niku amun terus ninggalaken tumaknina. Lagi, ampun terus bacaan niku tartil, bacaan niku sing bisa dipahami, bacaan niku sing rapi, sing apik, sing bener, tajwidil lan sanese, syukur suarane napa bagus, gandang. Ya sebab Nabi alaihi salatu wasalam ngendika zayyinu aswatakum napa? Zayyinu aswatakum. Intine Nabi alaihi salatu wasalam nganjurakan supaya suarane niku di bagus. Nah niki antara faida-faida ingkang saged kita pundhut saking pembahasan masalah qiyamul Ramadan utawi qiyamul lail secara umum. Wallahu ta'ala sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala la ilaha illa anta.